Takmili 14 kum. Orang yang berbuat maksiat, mereka berdalih bahwasannya neraka itu untuk orang-orang kafir. Ayatnya mana? Orang-orang yang berbuat dosa, mereka menganggap remeh dosanya. Saya tidak akan masuk neraka. Kenapa? Neraka itu Allah persiapkan untuk orang-orang kafir. Ya. Nah, mereka berdalil dengan ayat. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan neraka itu Allah persiapkan untuk orang-orang kafir. Ya. Takmili 20. Ahsannya. Uiddat lil kafirin. Baik. Nah, mereka berdalil dengan ayat. Saya tidak akan masuk neraka, ya. Walaupun saya berbuat dosa. Kenapa? Karena neraka itu Allah persiapkan untuk orang-orang kafir, ya. Allah persiapkan neraka itu untuk orang-orang kafir, ya. Baik. Ihsan 15. Jawabannya apa? Apa benar demikian? Neraka itu hanya untuk orang kafir. Saya muslim, saya berbuat dosa pun tidak akan masuk neraka. Ya. Benar demikian? Nah, tidak. Apa buktinya? Iya, kenapa? Yang celaka itu orang-orang kafir. Iya. Berarti saya walaupun berbuat dosa, saya tidak akan masuk neraka. Ya. Nah, ini keliru, ya salah. Bagaimana jawabannya? Tidak. Nah, itu ayat sebelumnya. Ini yang ayat setelahnya itu. Uiddatil kafirin itu ada ayat yang baik. 16 Idat. MD ada yang bisa? Takmili Daud Adia. Yang bisa dapat hadiah. Takmili MB. Baik, ikat 5. Itu dibaca di kitab, itu ada di kitab. Ya. Baik, ya, Hasan. Baik, Pak. Betul. Baik, Allah Ta'ala berfirman tentang neraka uiddatil kafirin. Ya. Allah persiapkan untuk orang-orang kafir. Itu tidak menafikan orang fasik, orang yang berbuat jahat itu juga masuk, ya. Sebagaimana Allah berfirman tentang jannah, ya. Darun nikmat, ya, negeri kenikmatan. Itu Allah berfirman uiddatil muttaqin, ya. Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Allah masukkan jannah orang-orang yang di hatinya itu ada hanya satu dzarrah. Dzarrah itu kalau kalian ada su'a'u syams, ya, matahari yang masuk ke rumah, ya, sinar yang masuk ke rumah, itu ada debu yang terbang-terbang itu dzarrah, ya. Sekecil itu iman masuk dalam jannah, ya kan? Nah, sebagaimana jannah yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa itu tidak menafikan orang yang amalannya sedikit juga masuk dalam jannah, ya. Demikian pula neraka Allah persiapkan untuk orang-orang kafir tidak menafikan orang yang berbuat jahat, ya. Orang yang berbuat maksiat, fasik, zalim juga masuk ke dalamnya, ya. Tentunya tingkatnya berbeda, ya. Darokatnya berbeda, ya. Baik. Ya, kuatin ya. Baik. Kemudian Idat 3. Idan 4. Apaan? Toidat. TD4. Nah, subhat berikutnya, ya, orang-orang yang berbuat dosa itu dia beramal semau dia. Apa yang diinginkan perutnya dituruti, ya. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya dituruti. Nah, kenapa? Mudah saja nanti saya tinggal puasa Asyura, puasa Arafah, selesai sudah, ya kan? Dosa 1 tahun hapus. Nah, puasa Arafah 1 tahun berikutnya itu celengan, ya. Tabungan kebaikan, ya kan? Nah, benar demikian, ya. Nah, kenapa? Kan ada hadisnya. Rasulullah SAW menyatakan, Asyura itu menghapus 1 tahun, Arafah 2 tahun, ya? Yang keras. Yang dihapuskan dosa-dosa kecil. Terus? Ya. Menghapuskan mutlak. Apa baiknya? Menjauhi dosa-dosa berarti amalan ini menghapuskan dosa, ada apanya? Hah? Ada syarat dan apa? Ya? Syarat dan yang keras. Mawane, nah, ada surut, ada mawane. Nah, kalau terpenuhi syaratnya, tidak ada maniknya, maka baru bisa menghapuskan dosa. Nah, ketika dia terus musir ala-ala dan ya terus-terus di atas dosa, kemudian menyandarkan diri, sudah nanti tinggal puasa sehari, selesai, habis dosanya, ya. Baik, Hasan, please. Baik. Berikutnya, qala rahimallah. Qala ketika libatihi ma'ala qalihi ha'iyanan rabbihi. Kemudian di antara subhatnya mereka juga orang-orang yang berbuat dosa terus menerus, tidak mau berhenti, tetapi merasa aman, ya. Mereka bersandar dengan hadis qudsi, ya. Qala Rasulullah SAW menghikatkan dari Rabbnya, ana inda husni dhanni abdi bi falyadhun bi ma syaa. Aku pada persangkaan bagus hambaku, ya. Maka hendaklah dia menyangka padaku apa yang dia kehendaki. Ana inda husni dhanni abdi bi. Aku itu pada persangkaan, ya, persangkaan bagus hambaku padaku. Kalau dia berprasangka bagus kepada Allah, ya, ya mudah ini nanti Allah akan mengampuni, ya. Allah nanti akan menghapus dosa saya. Nah, nanti Allah akan menghapus dosa kita. Ya, dia berdalil dengan hadis ini, ya. Maka tidak apa-apa terus berbuat dosa, tapi dengan prasangka baik kepada Allah, ya, berprasangka bagus kepada Allah, nanti Allah akan mengampuni, ya. Allah persilakan falyadhun bima syaa, maka silakan dia berprasangka apa saja terhadapku, ya. Kalau baik maka akan dapat baik, kalau buruk maka buruk, ya. Qala ya'ni ma kana fi dhannihi fa inni fa'iluhu bi, yakni apa saja yang ada pada prasangka hamba tersebut, maka aku, yakni Allah SWT akan merealisasikannya, akan melakukannya. Baik. Ini sandaran mereka. Qala wala raiba anna husnal dhanni innama yakunu ma'al ihsan. Baik, diperhatikan. Bahwasanya tidak diragukan lagi. Persangkaan bagus, ya, harapan bagus itu harus diiringi dengan amalan yang bagus, amalan yang baik, ya. Fa'inal muhsin hasanudzon birabbi an yujazihi ala isanihi wa la yukhlifu wa'dahu wa yaqbalu taubatahu. Maka seorang yang berbuat baik, orang yang taat menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu perbuatannya menunjukkan dia berprasangka bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Perbuatannya dia, amalannya dia menunjukkan dia berprasangka bagus, walaupun enggak mengucapkan dengan lisannya, ya. Saya berprasangka bagus, saya sudah nanti Allah akan mengampuni saya. Dia beramal apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larangi. Allah yang Allah larang itu bentuk prasangka bagus dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal menjauhi larangan, dia bertaubat dari kesalahan, itu bentuk apa? Prasangka bagusnya dia kepada Allah. Allah nanti akan menerima amalan dia. Allah nanti akan mengampuni dia ketika taubat gitu, ya. Wa amal musiu al musiru alal kabairi wal zulmi wal mukhalafati fa innahu fa inna wa syatal ma'asi wal zulmi wal harami tamna'uhu min husnidzan bi rabbih. Sedangkan orang yang berbuat jahat, ya, terus menerus di atas dosa besar, terus menerus berbuat zalim, terus menerus menyelisih syariat, maka sesungguhnya perasaan liar dari maksiat itu, dari maksiat itu, ya, tabiat, ya, seorang muslim, ya, seorang muslim itu senang dengan ketaatan, ya kan? Man sarrahu khairuhu fa huwa mukmin, ya. Orang yang senang dengan kebaikannya, dia telah berbuat baik, dia bersyukur, alhamdulillah saya bisa bangun tadi malam, bisa sholat, ya. Dia merasa senang. Dan dia merasa senang ketika terhindar dari maksiat. Alhamdulillah tadi saya enggak terjatuh pada dosa. Maka dia seorang mukmin. Nah, tabiat mukmin itu seperti itu, muslim itu seperti itu. Sedangkan kalau berbuat maksiat, jatuh kepada kedzaliman, maka dia memiliki rasa wahsyat, ya. Liar, enggak tenteram, enggak menyenangkan hatinya, ya. Maka wahsyahnya maksiat, ya, ketidaktenteraman yang ditimbulkan oleh maksiat itu, kezaliman dia, keharaman dia, itu menghalangi dia dari berprasangka baik kepada Allah, ya. Kejelekan maksiat itu menghalangi dia berprasangka baik kepada Allah, ya. Baik, qala wa hadza mawjudun fil musyahadati. Maka yang seperti ini itu terdapat pada kenyataan, ya, yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, qala fa'inal abda al-abiqo al-musi al-kharija an ta'ati sayyidihi la yuhsinu dhanna bihi, ya. Kalau ada seseorang yang punya budak, ya, budak itu sudah barang milik, ya, milik tuannya, tidak boleh melakukan sesuatu kecuali izin tuannya, ya. Badannya itu milik tuannya, ya, bisa dijual, ya, bisa dibeli, itu budak, ya. Tapi dia manusia, ya, manusia. Nah, kalau ada budak yang melarikan diri, ya, dari tuannya, minggat dari tuannya, ya, tidak mentaati, disuruh, ya, pulan kerjakan itu, ya, nanti sampai jam 9, ya, dia tidak kerjakan, ya kan? Dia berbuat perbuatan yang lain, tidak mentaati tuannya. Nah, kira-kira budak yang seperti ini, dia punya prasangka baik apa enggak sama tuannya? Hah? Yang ada pada pikirannya tuannya nanti, wah, nanti tuan saya akan datang bawa es krim, bawa snack, datang ini dimakan. Atau sebaliknya, dia berprasangka, wah, nanti kalau tuan saya tahu saya tidak kerjakan perintahnya, enggak tahu nanti dipukul apa di. Nah, demikian kan? Nah, itu seorang budak kepada tuannya. Nah, kepemilikan Allah terhadap kita, ya, miliknya Allah, ya kan? Kepemilik tadi budak itu dimiliki tuannya, itu tidak mutlak, ya kan? Tuannya itu tidak menguasai sepenuhnya, ya kan? Sedangkan Allah menguasai hamba, itu sepenuhnya. Allah yang menghidupkan, mematikan, ya kan? Mematikan hamba. Nah, kalau ada seorang hamba yang keluar dari ketaatan Allah, Allah perintahkan sholat, dia tidak mau sholat. Allah perintahkan untuk berpuasa, dia tidak mau berpuasa. Kemudian dia berprasangka bahwa nanti Allah akan memberi saya surga kalau saya mati. Allah akan masukkan jannah saya. Apa demikian? Ya, ya enggak, sama seperti budak tadi, ya, yang tidak mentaati tuannya, ya, dia mesti berprasangka wah, nanti kalau mati, Allah SWT minta pertanggungjawaban, nanti akan dihukum gitu, ya kan? Nah, maka wala yujami wasatalisati isanudhani abadan, ya. Maka tidak akan terkumpul, ya, rasa ketidaktentraman, ya, kejelekan itu, rasa ketidaktentraman yang muncul dari kejelekan yang dia perbuat, itu tidak akan berkumpul dengan prasangka baik, ya. Kalau orang itu berbuat jahat, maka dia mesti menunggu hukuman, ya kan? Wah, siap melanggar. Keluar, pondok sudah dipagar, keluar, ya. Nah, sudah. Apa mungkin dia, wah, nanti kalau pulang disambut, dikasih ya tadi, es teh sama snack, ya, sama penjaga. Apa gitu? Tentu dia, wah, khawatir, ya kan? Nanti kalau balik, wah, nunggu-nunggu dipanggil, ya kan? Nunggu-nunggu, wah, kapan dipanggil, ya kan? Khawatir, ya. Itu wahsahnya kejelekan itu tidak akan berkumpul dengan prasangka buruk bagus. Nah, demikian pula seorang hamba yang keluar dari ketaatan perintah-perintah Allah, ya, keluar dari syariat Allah, itu berarti menunjukkan dia tidak husnudzon kepada Allah, ya. Baik. Wadi ya. Fa innal musi mustawfisun bi qadri isaatihi. Seorang yang berbuat jahat itu dia merasa tidak nyaman, tidak tenteram. Seberapa tidak tenteramnya dia? Sekadar dengan beratnya kejelekan dia, ya. Semakin jelek perbuatannya, dia semakin tidak tenteram, ya. Itu mukmin, ya. Semakin jelek perbuatannya, semakin tidak tenteram, ya. Baik, ini seorang mukmin, ya, sebagaimana tadi, mukmin itu yang senang dengan kebaikan. Kalau orang yang jahat, ya, tabiatnya sudah terbalik, ya. Kejelekan itu dia senangi, keburukan itu dia gandrungi, kebaikan itu dia benci, ya. Sudah, ini orang-orang kafir, ya kan? Dia tidak akan waksah dengan kejelekan, berbuat jahat, berbuat kejelekan itu sudah jadi kebiasaan dia, ya. Baik. Nah, seorang muslim demikian. Kejelekan, ya, ketidaktentraman kejelekan itu sekadar dengan berat ringannya kejelekan dia. Nah, qala wa asalun nasi dhannan bi rabbihim atwa'uhum lahu, ya. Maka seorang yang paling bagus persangkaannya kepada Rabb-nya adalah orang yang paling berbuat taat kepadanya, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Berarti ini bukti dia husnudzon kepada Rabb-nya, ya. Baik, dipahami ya. Husnudzon itu tidak sekedar ucapan, saya bersangka baik nanti Allah akan ampuni dosa saya ini, ya. Perbuatan dia maksiat itu menunjukkan dia tidak husnudzon, ya. Dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kama qala Hasan al-Basri, sebagaimana diucapkan oleh seorang imam tabi'in, Hasan al-Basri, Abu Sa'id Ibnu Abil Hasan, Hasan Ibnu Abil Hasan, Yasar Al Basri. Ya. Abu Said Hasan Ibnu Abil Hasan, Yasar Al Basri. Baik tu via sana mi'ah asar, tu via sana mi'ah asar, 110 meninggal dunia tahun 110. Ulita sana wahid wa isrun, ulita sana wahid wa isrun. Baik, beliau dilahirkan tahun 21, meninggal pada tahun 110 Hijriah. Baik, Al-Basri, Al-Basri nisbah kepada Basroh, negeri Irak. Qala innal mu'mina ahsana dhon bi rabbihi fa ahsana al-amal. Beliau menjelaskan tentang prasangka baik kepada Rabb. Bagaimana seorang mukmin dia berprasangka bagus kepada Rabb-nya, maka mereka berbuat baik, mereka beramal saleh, Wa amma wa innal fajira asaa dhanna bi rabbihi fa saa al amal. Sedangkan orang fajir, pendosa, dia berprasangka buruk kepada Rabb-nya, maka dia berbuat jahat, Gambarannya tadi seorang budak melanggar aturan, maka tentu budaknya ini, wah nanti saya akan dihukum, wah saya nanti akan diberi ikob gitu, tidak mungkin berbuat jahat kemudian dia berwah nanti tuan saya akan ngasih hadiah, tuan saya akan ngasih kebaikan dah, Berbuat jahat berarti dia suuzon, Baik. Qala wa kaifa yakunu sinu dhon bi rabbi man huwa saritun anhu. Bagaimana mungkin seorang itu berhusnul dhon kepada Rabb-nya dalam keadaan dia lari dari ketaatan, Dia lari dari ketaatan. Halun murtahilun fi masafitihi wa ma yudhibuhu. Dia pergi berada pada tempat-tempat yang Allah murkai, Allah benci. Tidak mungkin dia husnudzon tetapi perbuatannya perbuatan yang Allah benci. Dia husnudzon tetapi perbuatannya perbuatan yang Allah murkai. Tidak mungkin, Baik. Qala muta'arridun lilaknatihi, menghadapkan dirinya terhadap laknat Allah Subhanahu wa taala. Qala qad hana haquhu wa amruhu alaihi fa dha'ahu. Dia remehkan hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia remehkan hak dan perintah-perintahnya, maka dia sia-siakan. Dia remehkan perintahnya dan dikerjakan. Wahana yahnahyuhu alaihi, dan dia remehkan larangannya itu, maka fartakabahu wa asarra alaihi, maka dia kerjakan remeh ini mudah, ini gampang, ini nanti Allah ampuni, Qala kaifa yusinu dhon bi rabbihi man barazahu bil muharabati, maka bagaimana mungkin seorang berhusnudzon kepada Rabb-nya dalam keadaan dia menghadapi Allah Subhanahu wa taala dengan peperangan, memerangi Allah Subhanahu wa taala, yakni melanggar syariatnya. Qala wa ada auliyahu wa wala adahu, memusuhi wali-walinya, loyal, cinta kepada musuh-musuhnya, tidak mungkin demikian, Baik. Memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mengganggu ya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW memperingatkan kita ya. Rasul SAW memperingatkan, man qala Allah ta'ala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, barang siapa ya memusuhi, mengganggu wali-waliku, sungguh adantuhu yakni a'lantuhu bil harbi, aku umumkan peperangan dengannya. Baik, wali Allah itu siapa? Al-Muttaqin, Al-Mu'min. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Baik, nah di sini ingin ana pesankan, hati-hati dari mengganggu wali Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalian ketahui kedudukan thalibul ilmi, ya kan? Kalian ketahui keutamaan para thalibul ilmi, ya. Jangan mengganggu mereka mengambil barangnya, mencuri uangnya, ya. Pada thalibul ilmi itu barang kecil ya, penghapus misalkan, pensil, itu nilainya berbeda dengan miliknya orang lain ya. Pekerja, orang yang setiap bulan dapat gaji, mungkin kehilangan pulpen satu pack satu ringan ya. Tapi seorang pelajar, thalibul ilmi jauh merantau dari rumahnya. Nah, sangat berharga satu pensil saja, satu penghapus ya. Nah, hati-hati dari mengganggu mereka, mengambil hartanya, mengambil barangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Agantu bil harbi," ya. Perhatikan. Jangan sampai mendzalimi, ya. Thalibul ilmi, ya. Jangan sampai mendzalimi penuntut ilmu. Penuntut ilmu syar'i di zaman ini orang yang langka, ya kan? Orang yang sangat sangat sedikit ya. Jangan sampai kalian menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan kalian. Itu tadi, nilai harta thalibul ilmi itu berbeda ya kan. Kalau orang yang di luar bekerja dan uangnya kehilang 10.000, 250.000 ringan mungkin ya kan. Tapi thalibul ilmi mungkin kirimannya 2 bulan, 1 bulan sekali, punya uang sedikit dia simpen dicuri, ini nilainya jauh lebih besar dosanya ya. Baik, kemudian demikian pula ya, para pengganggu ya dari bangsa jin ya, yang mengganggu thalibul ilmi dosanya jauh lebih besar ya, daripada mengganggu yang lain. Maka para jin yang muslim, maka kita ingatkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Takutlah kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalian menjadi penghalang para penuntut ilmu yang mereka telah berkorban, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan apa yang mereka cintai di rumah untuk belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau kalian muslim maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah dengan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, jika kafir, maka demikian pula mungkin saat ini kalian tidak merasa aman ya, merasa aman dari kita. Kita tidak bisa melihat kalian. kita tidak bisa melihat kalian akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dari perbuatan kalian mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala thullabul ilmi yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sangat besar, perkara yang sangat besar. Sebagaimana Rasul sampaikan tadi dari Allah Subhanahu wa taala, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb." Maka takutlah menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lemah, memang kita lemah, akan tapi kita bersandar kepada Zat yang Maha Kuat. Kita bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta perlindungannya. Maka kita menasihatkan untuk berhenti mengganggu para thullabul ilmi, ya, dengan mengambil barang-barangnya walaupun kecil, ya kan, nilainya berbeda, ya. Nilai barang seorang thullabul itu berbeda dengan orang lain, ya. Demikian pula dari kalangan jin yang mengganggu, merasuki para thullabul ilmi, maka hendaklah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada hukuman Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, maka berhentilah. Kemudian kepada thalabah yang mendapatkan gangguan, ya, hendaknya dia bersabar. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, ya. Mereka itu seluruhnya dari timur sampai barat, utara sampai selatan, dari awal sampai akhir, kalau berkumpul mau memberikan kejelekan kepada kita sedikit saja, tidak akan mampu, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bersabar, kokohkan hati kita, kuatkan hati kita, tawakal kepada Zat yang Maha Kuat, ya. Baik, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, naktafi ila huna. Nasallallahu taufiqal jami, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.